Mitra bisnis belum jelasnya arah dan hasil dari reformasi birokrasi, politik, ekonomi, hukum, dan ketatanegaraan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, memang membuat berbagai kekacauan serta anarki berulang kali terjadi di tengah masyarakat, sehingga memicu kekhawatiran banyak kalangan, bahkan menimbulkan anggapan bahwa proses penegakan demokrasi di tanah air sudah kebablasan. Seperti apa tanggapan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, apa benar proses penegakan demokrasi pasca reformasi 98 sudah kebablasan? Nah, sekarang apa? Kalau orang bilang ini kebablasan, saya bilang itu orang bodoh aja, itu nggak ngerti ininya kan gitu. Kenapa? Tidak ada kebablasan. Kebablasan itu kalau bunuh-bunuhan iya. Selama itu belum bunuh-bunuhan nggak apa-apa. Jadi kalau konflik hukum, konflik ini biarin aja rame-rame juga nggak apa-apa. Tembak-tembakan lo demo juga nggak apa-apa itu. Tapi Pak Her, kalau kondisinya memang seperti itu, apa bisa dikatakan baik? Ya enggak ya juga. Kenapa? Sebetulnya kan semakin demokratis masyarakat itu, akan semakin banyak lokus kekuasaan yang tersebar di masyarakat. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, media, bank sentral, termasuk MNC lah ya. Nah, multinational corporation itu penopang satu-satunya dan penopang utama dan satu-satunya itu kan duit. Duit kan tidak kenal batas nasionalisme. Nah, ada bagusnya juga kalau kita ambil nilai positifnya semua gitu ya. Karena menjauhkan dari statisme, dari penguasaan negara atas semua sumber kehidupan masyarakat gitu. Kemudian ada LSM, NGO, kemudian ada apalagi sekarang, ya banyak hal lah gitu ya. Dan itu sehat, karena akan saling mengontrol yang di dalam bahasa klasik itu checks and balances. Kenapa checks-nya dan balances-nya itu pakai S? Karena dia majemuk, dia saling kontrol gitu. Jadi mosaik demokrasi makin banyak cabang kekuasaan atau lokus kekuasaannya, sumber-sumber kekuasaan semacam itu makin demokratis masyarakat gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.